Dan dakwah tauhid senantiasa malah dimenangkan oleh Allah Ta'ala dan dibelanya oleh Allah atas siapapun yang memusuhinya. Nah, maka itu berarti kan model seorang dai harus apa? Ikhlas. Kalau sudah dicampur dengan kepentingan pribadi dan dunia, ya itu nanti akan hancurnya dakwah tersebut. Kenapa demikian? Innaha kalimatun man khasama biha falajah. Sungguh kalimat tadi la ilaha illallah, siapa yang khasama biha, apa khasama? Khasama yukhasimu apa? Berperang dengan kalimat tersebut, dia falajah, dia menang. Maknanya demi benar-benar untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan kalimat Allah dijadikan slogan, tapi kepentingan jadikan tunggangan untuk mencari dunia. Kalimat Allah dijadikan slogan, tapi untuk kepentingan perkara dunia, ya nggak akan menang. Kalau memang benar-benar jiwanya dikorbankan demi kemenangan, demi ketinggian dan kemuliaan kalimat Allah, maka akan diberikan kemenangan. Man qatala biha nusir. Dan siapa yang berperang dengan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensi yang benar, nusiro. Apa? Tertolong. Dimenangkan. Innama ya'rifu ahlu hadzal jazirah allati yaqta'uha ar-raqibu fi layalin qala'ilah. Hanya saja kalimat ini, dakwah tadi dikenal oleh ahlu hadzal jazirah yang ditempuh oleh seorang yang berkendaraan dalam malam-malam yang sedikit saja. Alat yaqta'uha yang ditempuh oleh seorang yang berkendaraan dalam beberapa malam saja. Wa yasirun nadhar, dan waktu yang cuma sebentar. Fi fi'amin minan nas, dalam beberapa kelompok dari manusia. La ya'rifunaha wa la yukiruna biha. Di mana bahwasanya manusia mereka enggak mengenal dakwah itu dan enggak mengikrarkan dengan dakwah tersebut. Kalimat tadi. Maka dengan demikian perhatikan ya ikhwah, awal kali munculnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mirip dengan awal kali munculnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuarakan kalimat tersebut. Perhatikan, pasli, jangan main-main, perhatikan. Maka sarahallahu sudura katsirin minal ulama li da'watihi. Dan sungguh Allah telah memberikan pembentangan, apa, melapangkan dadanya, hatinya banyak dari para ulama untuk dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wasurru, bukan saru, wasurru, dan mereka bergembira. Ini fi'il madhi mabni majhul, wasurru. Siapa surru? Al-ulama. Wastabsharu, dan mereka istibsar apa? Senang. Surru, wastabsharu, namanya maknanya sama. Gembira dan senang. Bitalati, dengan munculnya beliau. Wasnau alahi nasran wa nadman. Mereka, para ulama, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian bentuk nasr dan bentuk nadam, bentuk kalimat-kalimat biasa. Dan bentuk apa? Nadam syi'ri, berupa kalimat yang dibikin dengan bait syair. Famin dzalika, dan di antara pujiannya para ulama terhadap dakwahnya beliau Muhammad Abdul Wahhab. Bapak-bapak, di antara apa yang dipujikan oleh para ulama terhadap dakwahnya beliau ini, maqalau alimu son'a, apa yang dikatakan oleh seorang alim dari kota son'a. Son'a itu di negeri Yaman, ibu kota Yaman hari ini. Seorang alim yang bernama Muhammad bin Ismail al-Amir. fi hadza syekh, dalam keadaan syekh, tentang syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Perhatikan siapa beliau, Muhammad bin Ismail al-Amir. Dan kita lihat nomor 1, wulida bi sana'a sanata mi'a wa khamsa sanata alaf wa tis'a wa khamsin. Ini tolong dicarikan marojiknya di tempat yang lain. Kenapanya ada yang berselisih. Yang benar ini 1059 atau 1099. Kalau 1059 berarti umur beliau 123. Kalau lahirnya 1099, umurnya 83. Ya. Nah, yang benar yang mana? Carikan. Berarti kalau sesuai dengan tertera di sini, berarti umurnya 123 tahun. Tapi kalau itu 99 berarti umurnya 83 tahun. Nah, ini coba antum yang punya Mbak Google. Coba carikan. Carikan dari kitab namanya Badr Tolik. Badr Tolik punya Syaukani. Mungkin di situ disebutkan tentang biografi ulama-ulama setelah Qarn, setelah apa telah abad ke-7 sampai zamannya Syaukani. Jadi beliau dilahirkan di Son'a dan meninggalnya pada bulan Sya'ban pada tahun 1182 Hijriah. Wa kana imaman jalilan, dulu adalah beliau As-Son'ani ini adalah seorang imam yang mulia. Lahul mu'allafat, memiliki beberapa karya tulis, al-kathiru anapa yang banyak dan bermanfaat. Min hasubulus salam, syarh bulugil maram, wa min hatul ghaffar ala dawin nahar, wal udda ala syarhil umda libni dakik al-id, wa syarh tanki fi ulumil hadis. Ini pujiannya beliau, Syekh Muhammad bin Ismail terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang katanya beliau? Waqad ja'atil akhbaru anhu. Anhu an man? An Muhammad bin Abdul Wahhab. Bi annahu yu'idu lana syar'ah. Yantum yu'idu atau ya'idu? Ada ya'nya. Ada ya-nya? Di sini enggak ada ya-nya. Yang enggak ada ya-nya itu dibenahi, tambah ya, yu'idu, a'ada yu'idu. Cetakan sebagainya banyak yang salah. Yu'idu. Perhatikan yang enggak tertulis yu'idu dibenahi. Punya antum? Barokim? Apa? Yu'idu ataupun ya'udu? Ajar? Yu'idu. Yu'idu pakai ya, ada ya-nya. Ewa. Ya benar itu yu'idu. Sebagai nuskho enggak ada, punya saya enggak ada. Ya, punya saya cuma ya, ain, dal, enggak ada. Enggak ada. Setelah ain enggak ada ya-nya. Yang setelah ain enggak ada ya-nya, di pertengahan antara ain dengan dal enggak ada ya-nya, berarti salah. Hah? Gimana? Ada? Punya antum gimana? Yu'idu gitu ya. Waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yubdi. Kata Syekh Muhammad bin Ismail al-Amir tentang Muhammad bin Abdul Wahhab, telah datang berita tentang Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya dia mengembalikan syariat kepada kami, syariat yang mulia ini. Dengan bima yubdi, dengan apa yang dia nampakkan, abda yubdi, dengan apa yang dia dohirkan, dengan apa yang dia dohirkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab itu, berarti beliau membalikan syariat yang mulia kepada kita. Maknanya namanya mengembalikan berarti apa? Dulunya enggak ada, dulunya rusak, diperbarui, maka dikatakan mujadid. Ya, yu'idu berarti mengembalikan, berarti sebelumnya udah rapuh, lalu didandani, dibalik no, sesuai dengan asalnya. Wayan suru jahron ma tawakkulu jahilun wa mubtadi'in minhu. Dan beliau Syekh ini menebar dakwanya dengan terang-terangan. Apa yang ditebar? Ma tawa, apa yang telah disembunyikan, apa yang telah dilipat oleh seluruh yang orang bodoh dan mubtadi' dari syariat tersebut. Mahfum? Artinya syariat itu sudah dirusak oleh orang-orang yang merusak. Lalu disebarkan oleh sementara dengan penyebaran baru. Fawafaqa ma indi, kata Syekh Muhammad Al-Amir As-San'ani, fawafaqa, ternyata mencocoki apa yang ada padaku. Dakwanya Syekh tadi mencocoki apa yang ada dalam dakwaku ini, sama. Wa ya'muru arkana syariati hadiman masyahidah. Dan beliau Syekh Muhammad memakmurkan, menghidupkan rukun-rukun syariat dalam keadaan beliau pada waktu yang sama menghancurkan masyahid. Nah, memporak-porandakan masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, dijadikan ibadah untuk selain Allah. Dhallana sufiha anirusti. Dengan adanya masyahid tadi, dengan adanya tempat-tempat yang dikeramatkan, menjadi menyesatkan manusia di dalamnya dari jalan yang lurus. Dihancurkan oleh Syekh Muhammadul Wahab. A'ada biha ma'ana suwa wa misluhu yagus wa wat bisa dalika min wat. Mereka orang yang bodoh dan mubtadi' tadi itu mengembalikan makna suwa yang dalam surat apa, surat? Surat Nuh. Dan semisalnya yagus wal wat bisa dalika min wat. Hal yang dicintainya berupa kecintaan yang paling buruk. Bisa dalika min wat. Wat ini adalah ini cinta. Wat yang pertama apa? Nama orang, berhala. Wat yang kedua ini adalah cinta. Sejelek-jelek kecintaan mencintai berhala-berhala itu. Waqad hatafu inda sada'id bismiha kama yahtiful mutarru bisamat al-fard. Dan mereka musyrikun yang waktu itu di berantas oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab, ya ini hatafu, memanggil. Memanggil. Ketika ada kesedihan, mereka memanggil nama-nama itu. Nama-nama berhala mereka. Sebagaimana orang yang mutar, benar-benar ketika terjepit, memanggil Samad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika orang terjepit memanggil Allah, mereka ketika terjepit memanggil siapa? Memanggil berhala mereka. Hatafa yahtifu. Memanggil. Maka telepon dikatakan hatif karena untuk memanggil. Ya. Telepon bahasa Arabnya apa? Hatif. Nah, untuk memanggil. Wa kam aqaru fi sawhiha min aqira uhillat ligairillahi jahran ala amat. Berapa mereka ini menyembeli? Dari sembilan-sembilan di apa? Di hadapan para berhala tadi. Dikorbankan untuk selain Allah terang-terangan di atas kesengajaan. Ala amat. Wa kam ta'ifin haulal kubur muqabbil. Wa mustalim al-arkani minhunna bil-aidi. Dan betapa banyak orang yang ngitari, mengelilingi kuburan dan mencium. Dalam keadaan mencium dan apa? Mustalim apa? Mengusap-ngusap. Nah, pilar-pilar kuburan dengan tangan-tangan. Mafhum? Di mana kuburan yang dimegahkan, lalu diusap-usap sebagaimana dalam Ka'bah. Inilah yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Cuma perhatikan ya ikhwah, ada sebagian cerita walau alam tentang sanadnya. Kalaulah benar, takwilnya harus diluruskan. Beliau Syekh Muhammad bin Ismail rujuk dari memuji Syekh Muhammad bin Luhab. Tapi, kenapa tapi? Karena salah pemberitaan. Ya kan? Karena beliau Syekh Muhammad bin Luhab dikatakan apa? Suka menjalankan pertumpahan darah. Ini yang pernah saya ketahui dalam beberapa kalimat yang dibawakan saya mobil, ketika saya mobil ditanya dalam perkara ini. Yang jelas itu karena salah pemberitaan antara Yaman dengan Najd waktu itu jauh. Enggak gampang seperti sekarang. Berita kepada Syekh Muhammad bin Ismail tentang perkara yang enggak disukai dari Syekh Muhammad bin Abdullah adalah karena banyak pertumpahan darah yang dilakukan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdullah. Sehingga beliau mencabut atau rusak dari memujinya. Cuma itu adalah salah berita. Salah pemberitaan. Taib, itu diantara pujiannya beliau tentang dakwanya Syekh Muhammad bin Abdullah dari itu. Wa qala syekhuna alimul ahsa. Wa qala syekhuna, siapa nah di sini? Nah ini siapa di sini? Nah fa'il siapa? Siapa yang jawab? Syekh Abdurrahman. Dan berkata Syekh kami alimul ahsa. Abu Bakar Husain bin Ghanam rahimallahu taala fihi demri mulia siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Qala fi rasa'i Syekh rahimahullah wa ya tis'atun wa salasuna baitan madhkuratun bi tamamiha fi kitabin unwanul masjid fi tarikhin Najd fi hawadis sanata 1206 Mujalad awal subha 95 Tufiya Ibnu Ghanam sanata 1225 Walau tarjamatun fi unwanil masjid Mujalad awal subha 149 Juga yang memuji tentang dakwanya Syekh Muhammad bin Abdullah adalah ini seorang alim dari Ahsa. Namanya Abu Bakar, kurnia Abu Bakar Husain bin Ghanam rahimahullah taala. Laqad rafa al-maula bihi bi dakwanya Syekh. Al-maula Allah. Allah telah mengangkat dengan adanya beliau Muhammad bin Wahab rutbatul huda, tingkatan petunjuk. Bi waqtin bihi ya'la dhalalu wa yurfa. Pada waktu kesesatan meninggi. Nah, waktu kesesatan meninggi, memuncak, Allah mengangkat kedudukan petunjuk ini dengan adanya dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok. Nah itu. Jadi, itulah tanda kebaikan yang ada pada suatu zaman dan suatu tempat. Di mana kerusakan ada pada waktu yang sama. Ada kebaikan yang muncul. Sakahu numairul faham maulahu fartawa wa ama fitayyaril ma'arif yakta fahya bitawhidah ba'dan tirasihi wa awha bihi min matala'is syirik al-mahya sama dirwatul masjid alati martaqo laha siwahu walahada fanaha samaida sama rabbi min hadhi sunnati Ahmad. Ahmad ini sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasidu wa yahya ma ta'affa. Yasidu wa yusayidu wa yahyi ma ta'affa. Yurfa. Yunadirul bil ayat wa sunnah lati umirna ilaha fitananzu narsi. Fadahat bihi samha'u yabsamu tagruha. Wa amsa mahyaha yudhi'u wa yalma. Wa ada bihi nahjul Giwaya qamisan waqad kana maslukan bin nasu tarfa atarta wazarrat bihi najat dubula iftikhariha wa huqqalaha fil alma'i tarafu fa atharuhu fiha sawamin sawif sawafiru wa anwaruhu fiha tudiu wa talma. Ringkasnya, dengan adanya dakwanya beliau Syekh bahwasanya di daerah Najd dan sekitarnya bersinar terang tentang tauhid dan syirik menjadi padam. Mahfum? Kalau kita ingat tentang betapa lelahnya beliau Syekh Muhammad Tulab dalam menjalani dakwah ini, melelahkan, mencapekkan. Melelahkan dan mencapekkan dan meletihkan, penuh dengan pengorbanan seumur hidup beliau rahimahullah ta'ala. Mahfum? Maka dakwah ini bukan sebagaimana cerita manusia adem ayam gemari palah jinawi kertora harjo, tapi penuh dengan kelelahan, penuh dengan kecapean, dan harus dilandasi dengan ikhlas. Kalau enggak akan awet. Enggak akan awet. Maka itu ya, perhatikan. Dakwah ini bukan sekadar didukung dengan harta dan semangat, tapi didukung dengan ikhlas. Penuh kelelahan, diberikan siang malam, diperjuangkan. Maka sebagaimana berkali-kali ana wasiatkan, mudah-mudahan dakwah ini jangan dirubah setelah nanti sebagian kawan kita yang memulai dakwah ini sudah enggak mampu lagi untuk menjalankan dikarenakan ada beberapa halangan, mungkin meninggal dan yang lainnya. Jangan dirubah. Harus benar-benar dipenuhi dengan keikhlasan dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat dakwah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau awal kali masuk ke Yaman dalam rangka ingin bersembunyi. Tetapi Allah menginginkan lain, sehingga menyebarlah dakwah beliau ke seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Di belahan bumi mana saja ada dakwah tauhid, di situ ada muridnya beliau. Di belahan bumi mana saja di muka bumi ini ada dakwah tauhid, di sana ada muridnya beliau Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Itu apakah kemudian berangkat dari main-main kepentingan pribadi dikedepankan? Tidak. Tetapi dari benar-benar dari berangkat dari modal yang ikhlas di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mubayang untuk membenci, maka langsung digeraji mulutnya oleh Allah SWT. Tidak akan awet, tidak akan bisa berbicara. Saya perhatikan. Wa ma kitabu al-madhkur fa mawdu'uhu bi bayani ma ba'atha billahu rusulah. Berkata Syekh Abdul Rahman, lanjutan kalamnya beliau. Dan adapun kitabnya beliau. Kitabnya apa? Kitab Tauhid. Yang tersebut maka maudu'nya permasalahannya. Apa nama maudu'? Permasalahan tadi yang dibahas dalam kitab adalah penjelasan apa yang dengannya Allah mengutus para utusannya. Yaitu min tauhidil ibadah, berupa tauhidul ibadah. Wa bayanihi bil adillah, dan penjelasan tauhid tersebut dengan dalil-dalil minal alkitab asun dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dzakara ma yunafihi minasyirk, dan beliau menyebutkan apa yang menafikan tauhid berupa syirik al-akbar, ayunafi kamal wal wajib minasyirk al-asghar wa nahwihi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdullah telah menyebutkan dalam kitabnya itu apa yang menafikan tauhid berupa syirik akbar, atau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib untuk dipenuhi berupa syirik asghar dan yang semisalnya. Artinya, tabwib, beberapa pembentukan bab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada terkait dengan syirik akbar, terkait dengan syirik asghar. Artinya semua perkara yang terkait dengan syirik, asghar ataupun akbar, semuanya dibahas. Hah? Perhatikan itu. Kenapa? Karena yang namanya syirik bisa membatalkan secara aslinya dan bisa mengurangi kesempurnaannya, yaitu ketika syirik al-asghar. Itu dijelaskan di sana secara tuntas. Wa ma yaqrubu min dhalika aw yusilu ilaihi. Dan juga dalam kitabnya beliau itu adalah disebutkan apa yang mendekatkan kepada syirik atau mengantarkan kepadanya. Artinya apa? Perkara-perkara yang mengantarkan kepada syirik walaupun datnya bukan syirik juga dibendung, disebutkan di sana. Mafhum? Seperti bangun masjid di kuburan, apakah syirik? Bukan syirik, tapi akan mengantar kepada syirik. Sehingga dibendung. Mafhum itu? Membangun masjid di kuburan itu bukan syirik. Tapi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Berdoa kepada Allah di samping kuburan, apakah syirik? Bukan syirik. Tapi akan mengantarkan berdoa kepada yang dikubur. Itulah yang dikatakan wa ma yaqrubu min dalika syirik au yusilu ila syirik. Disebutkan semuanya. Apa yang akan dekat kepada syirik juga disebutkan dibendung. Dan apa yang mengantarkan juga dibendung. Maka dikatakan karena ada beberapa perantara-perantara menuju kepada kesyirikan dibendung seluruhnya. Inilah dakwah tauhid, dakwahnya para anbiya, para rasul yang dihidupkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala. Hai, perhatikan, Mam. Cukuyon. Dengarkan. Perhatikan ya, ikhwah. Jadi itulah inti apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman terkait dengan kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab terkait apa dalam masalah ini. Wa qad tasadda li syarhi hafidul musannif. Apa tasadda? Kemarin telah lewat. Apa mana tasadda? Bersedia. Sanggup. Tasadda lahu. Bersinggup, bersanggup. Istaadda lahu. Yang telah sanggup untuk mensyarah kitab Butauhid adalah cucunya penulis. Nah, artinya sudah disyarah sebelum Syekh Abdul Rahman ini oleh cucunya Syekh juga. Namanya Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullah ta'ala. Jadi Abdullah anaknya Muhammad Abdul Wahhab. Sulaiman cucunya Muhammad Abdul Wahhab. Perhatikan di sini. Siapa beliau Syekh Sulaiman ini? Mana? Ada nomor tiga itu. Catatan kaki lihat. Kana aliman fadilan bari'an fil hadis wa tafsir wal fiqh. Beliau Syekh Sulaiman adalah seorang alim, fadil, bari. Apa mana bari? Seorang yang memiliki kemampuan dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir dan fikih. Ilmunya luas. Amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Syekh Sulaiman ini adalah seorang yang memiliki perbadian memerintah dengan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Shadiqul ittisal billahi ta'ala, shadiqul ittisal billahi ta'ala. Memiliki kejujuran senantiasa sambung dengan Allah. Maknanya apa? Ahli ibadah. Ahlu ibadah. Kutila rahimallah fi akhiri sanata al-bami'atain wa salasa salasin, beliau terbunuh pada akhir tahun 1233. Wasabihi ba'dul munafikin ila Ibrahim basa Ibni Muhammad Ali basa. Wasabihi. Wasa yasa. Wasa yasa. Wasa yasi. Apa? Sebagian para munafikin memfitnah. Menyebar fitnah. Tentang Syekh Sulaiman ini. kepada Ibrahim Basa ibni Muhammad Ali Basa. Artinya di sana ada para munafikin yang menebar fitnah, mengadu domba antara Syekh Sulaiman dengan Ibrahim ini. Ba'da dukulihi ad-dar'iyah mastila'ihi 'alaiha. Setelah Ibrahim ini masuk ke tempat namanya Dar'iyah, Dar'a Najd, dan telah menguasai, apa? Ibrahim adalah seorang penguasa dari itu. Fahdaru Ibrahim, maka akhirnya apa? Karena Ibrahim dilapori gini tentang Syekh Sulaiman ini. Ya kan? Akhirnya apa? Syekh Muhammad bin Ibrahim apa? Nah, Syekh Sulaiman tadi dia hadirkan. Fahdarahu, didatangkan. Wa darabaina yaday alatil lahwi wal munkar igadatan lisyekh. Ibrahim bahasa ini ketika menghadirkan Syekh Sulaiman pada waktu yang sama, ya kan, dipancing. Ibrahim ini memancing kemarahannya Syekh dengan cara mendatangkan di hadapannya Syekh alat-alat musik dan alat-alat kemungkaran untuk supaya Syekh menjadi marah. Memancing kemarahannya, kemarahannya dipancing. Dihadirkan ke depannya alat-alat kemungkaran. Summa akhrajahu ilal maqbarah. Kemudian setelah itu Syekh Sulaiman diseret ke kuburan. Wa amara al-asakir ayyarmuhu birrasas jami'an. Kemudian Ibrahim memerintah para tentara supaya memberondong dengan peluru bareng-bareng. Famazzaqu jismahu rahimallahu wa radhiya anhu. Maka mereka merobek-robek badannya Syekh Sulaiman radhiyallahu dan radhiyallahu anhu. Paham? Tengok itu. Ini kelakuannya penguasa zalim. Ya kan, mengikuti jalannya iblis. Dilapori oleh para munafikin tentang keadaan Syekh ini, langsung apa yang dilakukan? Kekerasan. Itu namanya apa? Dilakukan dengan apa? Tangan besi. Itulah para penjahat di muka bumi ini seperti itu. Ya kan? Para penjahat kalau sudah kalah hujah dan dongkol dan sewot, mendatangkan orang-orang yang bisa untuk memporak-porandakan kebaikan. Sebagaimana yang di mana-mana kita jumpai. Yang mau banser, yang mau ini, yang mau itu, yang polisi, yang apa, yang es, sembarang. Ya? Apam itu? Tengok. Nah. Yang preman. Macam-macam. Jadi taruhannya seperti itu, tengok. Tuh. Jadi di mana-mana? Ya penguasa. Ini di mana-mana kelakuan alul bidah para munafikin. Yang paling mengerikan, kadang menisbatkan diri kepada dakwah salaf, kelakuannya seperti kelakuannya munafikin. Nas'alullah salama wal afiyah. Saya perhatikan itu. Itu tentang syarahnya Syekh apa sahabat Syekh apa? Syekh Sulaiman. Terus lanjutkan. Fawada'a 'alaihi sarhan azada fi wa afada. Kata Syekh Rahman, maka fawada'a 'alaihi. Maka Syekh Sulaiman meletakkan sarah untuk kitab tauhid. Beliau dengan meletakkan itu azada fi wa afada, memberikan pengaruh kebaikan dalam kitab itu azada, baik bagus dalam memberikan sarah dan memberikan faedah. Afada memberikan faedah. Wa abraja fihi minal bayan, dan menampakkan dalam kitab itu berupa penjelasan ma yajibu ayyu talaba minhu wa yuriyat, penjelasan yang wajib untuk dicari dan untuk di apa didapatkan, digapai. Wa samahu taisirul azizil hamid fi syarah kitab tauhid, syarahnya Syekh Sulaiman namanya taisiru azizil hamid fi syarah kitab itu, tapi enggak selesai. Wa haitsu atlaqa Syekhul Islam fal murad bihi Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Maka di mana beliau Syekh Sulaiman mengungkapkan dengan nama Syekhul Islam, berarti maksudnya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ketika mengungkapkan Al-Hafidh, berarti Al-Fal Murad bi Ahmad bin Hajar Asqalani. Walamma qara'tu sarahahu ra'aituhu atnaba bi mawadhi'ah. Kata Syekh Abdul Rahman, maka tatkala aku membaca sarahnya Syekh Sulaiman, aku mendapati sarah tersebut atnaba fi mawadhi'. Apa makna atnaba? Memperpanjang dalam beberapa tempat. Wa fi ba'dih takrarun, dan sebagian sarahnya tempat-tempat tadi adanya cuma terulang-ulang. Istaghna bil ba'd minhu minal anil kull. Seharusnya apa? Karena terulang-ulang, sebagiannya sudah mencukupi dari yang lain. Walam yukammilhu, akan tapi beliau enggak menyempurnakan sarah itu. Kenapa kok enggak menyempurnakan? Sudah meninggal sebelum selesai. Karena dibunuh oleh tentaranya sahabat dari Ibrahim. Berondong. Angan caranya apa tadi diberondong? Dipancing dengan kemarahan, ditetangkan alat kemungkaran. Coba bayangkan. Itu kelakuannya iblis. Ya kan? Jadi kalau orang penjahat itu gitu. Perkara yang mungkar bawa ke masjid biar orang-orang yang enggak suka marah, nah itu. Ya toh? Nah. Perkara yang bid'ah bawa ke masjid biar orang enggak suka, biar marah. Itu kelakuannya para munafikin. Ingat enggak sejarah yang baru berlalu berapa hari saja? Nah itu. Ya kan? Itu gayanya munafikin. Ya tagaya bi gayai munafikin. Tagaya ya tagaya. Bergaya munafikin. Nah. Fa'akhadtu fi tahdhibihi wa takribi wa takmilihi. Maka aku memulai. Karena syarat tadi ada yang kadang memanjang dan terulang-ulang kalimatnya, maka ku tahdhib. Apa tahdhib tadi? Ku benahi, ku dandani. Ku berikan pendekatan makna yang lebih pas dan ku sempurnakan. Rubbama adkhaltu fi ba'dhan nuqul mustahsana tatmiman lil fa'idah. Dan ada kalanya ku masukkan ke dalam syarah tadi, syarah saya, sebagian nukul. Apa nukul? Sebagian nukilan. Naklun, naklani, nukulun. Sebagian nukilan, masukkan nukilan-nukilan yang bagus untuk demi penyempurnaan faedah. Wasammaituhu. Dan aku namai syarah saya Fathul Majid di syarah kitab Tauhid. Was'alullah ayyan fa'abihi kulla talibin lil ilmi wa mustafidin. Dan aku minta kepada Allah, semoga saja Allah memberikan manfaat dengan syarah saya ini seluruh talib ilmu dan seluruh orang yang mengambil faedah. Wa yaj'alhu khalisan liwajhil karim. Dan semoga juga Allah menjadikan syarah saya ini sebagai bentuk ikhlas untuk wajah Allah yang mulia. Wa musilan man sa'abihi ila jannatil na'im. Dan semoga saja mengantarkan syarah ini orang yang berusaha dalam syarah ini kepada jannatin na'im. Artinya, semoga saja syarah ini mengantarkan orang yang sa'afihi. Berusaha dalam menebarkan syarah ini kepada surga-surganya yang penuh dengan nikmat. Maka itu perhatikan ya, syarah ini kita baca, semoga kita masuk dalam doanya beliau ini. Syarah ini kita baca, semoga saja kita masuk dalam doanya orang yang sa'afihi, punya usaha dalam menebarkan syarah ini. Mafhum? Dipelajari, disarap sebarkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Habis mukadimah dari Syekh Turhaman bin Hasan Alus Syekh rahimahullah taala. Baru kita langsung memulai kitabnya. Kitab Tauhid qala al musannifu rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan kitab Tauhid dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tauw. Oh. Pol ngebut. Baik. Ngebut terus. Baik. Nah. Selesai ya, ikhwan. Mukadimah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usah rahimahullah taala untuk apa yang diinginkan dengan syarahnya beliau bernama Fathul Masjid Syarah Kitabu Tauhid dan Matan dari kalamnya Syekh Muhammad Abdullah, dan sekalian syarahnya akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang. Semoga saja kita diberikan taufik oleh Allah taala, ya kan, sampai akhir kitab ini dan melanjutkan kitab yang lain sampai akhir hayat. Nah, alhamdulillah bil alamin, tafadhalu.